بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ada yang mengibadahi bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, khabarkanlah kepadaku tentang Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat, sesembahan yang ketiga yang lainnya. Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, قوله ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره. Ucapan المصنف رحمه الله تعالى dan دليل الأحجار والأشجار sampai akhirnya, في هذه الآية دليل أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang mengibadahi bebatuan dan pepohonan dari kalangan orang-orang musyrik. Faqauluhu afara'aitum, maka firman Allah Azza wa Jalla afara'aitum, hadza istifhamu inkarin. Ini adalah pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran. Ai akhbiruni, yaitu khabarkanlah kepadaku, mimba bistifhamil inkari wat tawbihi, dalam rangka bertanya yang mengandung pengingkaran dan celaan. Allata بتخفيف التاء, dengan tanpa mentasydid ta, ismu sanamin fi Thaif, nama patung di Thaif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin, dan lata merupakan ungkapan tentang batu yang dipahat. Alaiha baitun mabniyun, di atasnya terdapat sebuah rumah yang dibangun. Wa alaihi satairu, dan pada rumah tersebut terdapat penutup-penutup. Yudahil ka'bata, menyerupai Ka'bah. Wa haulahu sahatun, dan di sekelilingnya terdapat halaman. Wa indahu sadanatun, dan padanya terdapat pelayan-pelayan. Kalau bahasa sekarang juru kunci ya. Ada kuburan, kuburan wali misalnya yang sering diziarahi, nah itu biasanya ada juru kuncinya yang mengurusnya. Kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jalla, dahulu mereka orang-orang musyrik mengibadahi batu tersebut selain Allah azza wa jalla. Wa hiya li thaqifin, dan berhala tersebut milik Thaqif, qabilah Thaqif. Wama walahum minal qabaili, dan qabilah-qabilah yang berloyalitas kepada Thaqif. yufakhiruna biha, mereka membanggakan berhala tersebut. Wa quri'a afara'aytumul lat bitasdiri ta'i, dan dibaca afara'aytumul lat dengan mentasdid ta'nya. Ismu fa'ilin min latta yaluttu, isim fa'il dari latta yaluttu. Wa huwa rajulun salihun kana yaluttu as-sawiqa wa yud'imuhu lil hujjaji. Dan yang dimaksud dengannya adalah seorang yang saleh yang dahulu mengaduk adonan gandum dan menghidangkannya kepada para jamaah haji. Falamma mata, kemudian tatkala ia wafat, banau ala qabrihi baitan, mereka membangun di atas kuburannya sebuah rumah. Wa arkhu alaihi sata'ira, dan menyelubungkan padanya penutup-penutup, yaitu memberinya penutup. Fasaru ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla, maka jadilah mereka mengibadahi batu tersebut selain Allah azza wa jalla. Hadza huwa mengibadahi kuburan tersebut. Mengibadahi kuburan tersebut selain Allah azza wa jalla. Hadza huwa allatu. Inilah dia yang dimaksud dengan allatu, dengan tasdid. Dengan demikian, dalil tentang adanya orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wasalam yang mengibadahi bebatuan itu pada qiraah tanpa tasdid, afara'aitumul lata. Karena qiraah dengan tasdid yang diibadahi kuburannya. Wal 'Uzza syajaratun min as-salami fi wadi nakhlata baina Makkah wa Thaif. Dan Al-'Uzza merupakan pepohonan dari pohon salam di lembah Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Madinah, Makkah dan Taif. Haulaha binaun wa satairu, di sekelilingnya terdapat bangunan dan penutup-penutup. Wa indaha sadanatun, dan padanya terdapat para pelayan, yaitu juru kunci. Wa fiha syayatinu yukallimunan nasa, dan padanya terdapat para syaitan yang berbicara kepada manusia. Wa yadhunnul juhalu anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarati aw hadha albayt alladhi banawhu. Dan orang-orang yang bodoh menyangka bahwa yang berbicara kepada mereka adalah pepohonan itu sendiri atau rumah itu sendiri yang mereka bangun. Ma'a anna alladhi tukallimuhum hiya syayatinu litudillahum an sabilillahi. Padahal yang berbicara kepada mereka adalah para syaitan dalam rangka menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadha as-sanamu li quraishin wa ahli Makkah wa man haulahum. Dan patung ini, yaitu berhala ini, dahulu milik Quraisy, penduduk Makkah, dan orang-orang yang tinggal di sekitar mereka. Wa manata, jadi Al-Uzza ini pohon yang diibadahi. Kalau Al-Lata tanpa tasdid, batu yang diibadahi. Wa manata sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabali Qudaydin. Sedangkan manat adalah sebuah batu yang besar di sebuah tempat yang terletak dekat dengan Gunung Qudayd. Baina Makkah wal Madinati, di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ata wal Ausi wal Khazraji. Dan berhala ini dahulu milik Khuza'ah, Aus dan Al-Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil hajj. Dan dahulu mereka, kabilah Khuza'ah, Aus dan Khazraj, berihram di dalam ibadah haji di tempat tersebut. Wa ya'budunaha min dunillah. Dan mereka mengibadahinya selain Allah Azza wa Jal. Berarti yang batu ini Lata dan Manat. Yang pohon Uzza. Fahadihi al-asnamu thalathatu hiya akbaru asnamil arabi. Maka tiga berhala ini adalah berhala orang Arab yang terbesar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat wa Manah. Khabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manah. Hal aghnatkum syai'an? Hal naf'atkum? Apakah berhala-berhala tersebut memberikan manfaat kepada kalian? Aghnatkum syai'an, dengan nafa'atkum semakna. Hal nasaratkum, apakah berhala-berhala tersebut menolong kalian? Hal kanat takhluku wa tarzuku wa tuhyi wa tumitu? Apakah berhala-berhala tersebut mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan? Mada wajadtum fiha? Apa yang kalian dapati pada berhala-berhala tersebut? Hada min babil inkari. Ini dalam rangka pengingkaran. Watanbihil uquli. Watanbihil uquli. Ila an tarji'a ila rusdiha. Dan dalam rangka memperingatkan akal-akal agar kembali kepada petunjuknya. Fahadihi innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala durrun makhluqatun. Berhala-berhala ini hanyalah bebatuan dan pepohonan. Tidak ada padanya kemanfaatan dan tidak ada padanya pula kemadaratan. Berhala-berhala ini makhluk. Walamma ja'a Allah bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musharrafah, dan tatkala Allah Azza wa Jalla mendatangkan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah yang dimuliakan, arsala al-Mughirah bin Syu'bah wa Aba Sufyan bin Harb ila allati fi Thaif. Beliau alaihi salatu wassalam pun mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb kepada Lata di Taif, fahadamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya pun menghancurkan berhala tersebut dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid bin Al-Walid ila Al-Uzza fahadamaha. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengutus Khalid ibn Al-Walid kepada Uzza lalu menghancurkannya. Wa qata'a al-asjara, dan beliau pun menebang pepohonan-pepohonan tersebut. Wa qatala al-jinniyyah allati kanat fiha tukhatibu an-nasa wa tudilluhum wa mahaha an akhiriha. Dan beliau yaitu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu membunuh jin yang tadinya sebelumnya berbicara kepada manusia dan menyesatkan mereka. Dan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu pun membersihkan, menghilangkan berhala tersebut seluruhnya. Walhamdulillahi, dan segala puji hanya bagi Allah. Wa arsala Ali ibn Abi Talib ila Manata fahadamaha wa mahaha. Dan Rasul alaihi salatu wasalam pun mengutus Ali bin Abi Talib kepada Manah. Lalu Ali radhiyallahu anhu menghancurkan berhala tersebut dan menghilangkannya. Wa ma anqadhat nafsaha, dan berhala-berhala tersebut tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Fa kaifa tunqidhu ahlaha wa 'ibadaha, lalu bagaimana mungkin kemudian berhala-berhala tersebut menyelamatkan para pemiliknya dan para penyembahnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata al-ukhra, khabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat, sesembahan yang ketiga yang lainnya. Aina dhahabat, kemana perginya berhala-berhala tersebut? Hal nafa'atkum, apakah berhala-berhala tersebut memberikan kemanfaatan kepada kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidina, apakah berhala-berhala tersebut bisa menghalangi dirinya dari tentara-tentara Allah dan pasukan Ahlul Tauhid? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.